adalah tekad yang telah terpatri. Ini adalah rindu yang tak pernah berhenti. Ini adalah jiwa mujahid sejati yang tetap teguh di dalam menanti. Bila engkau satu di antara yang mencari, lantangkan suaramu bersama seruan ini. Bila engkau satu di antara yang merindu, tunjuk satu ke atas jarimu. Mari kita berseru. Bila ada seribu mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada seratus mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada sepuluh mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada seorang mujahid, akulah yang menggagalnya. Satu ke atas jarimu. Mari kita berseru. Bila ada seribu mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada seratus mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada sepuluh mujahid, akulah seorang mujahid, akulah yang menggenggamnya.